Selamat datang di penerbangan Vitalong J. Perjalanan akan ditempuh dalam 12 jam. Sepanjang daya kerja Vitalong J menjaga daya tahan tubuh Anda. Kami informasikan kalau penerbangan ini aman dari virus, bakteri, dan kuman karena seluruh awak kabin telah fit berkat Vitalong J. Sebelum lepas landas, izinkan kami berpantun. Liburan ke Pulau Derawan, perjalanan panjang sampai berjam-jam. Vitalong J berbentuk butiran, kerjanya efektif hingga 12 jam. Selamat menikmati penerbangan bersama Vitalong J. Sesaat lagi pesawat akan mendarat. Harap berhati-hati karena cuaca kurang bersahabat. Ingat, jangan sampai jatuh sakit. Kuatkan daya tahan tubuh dengan Vitalong J. Terima kasih sudah memilih Vitalong J sebagai teman setiap perjalanan Anda. 12 jam melindungi. Traveling no worry, ada Vitalong J. Vitalong J, Vitalong J.